Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Nda yohana Aba Sofia Al-wawu takunu alamatan li rafi fika maudi Al-wawu Al-wawu Kiarbati Al-wawu takunu alamatan li rafi fika maudi في موضعين وهما نعم ما هو جمع مذكر السالم يا أبا لقمان ما دل أكثر بذاته في آخره أكثر ماذا ما دل أكثر من اثنين بذاته في آخره صالح لتدريب عن هذه زيادة وحق عليه وأتفي مثله عليه نعم طيب هذه مثالا لجمع المذكر السالم مرفوع يا أبا إيسى جاء مسلمون جاء مسلمون طيب وأما الأسماء الخمسة ما هي يا أخنا أبا حمزة طيب وقد ذكر الشارع أن هذه الأسماء تعرب بالحروف بشروط اسم yang lima ini diirab dengan huruf yaitu rafa dengan waw nasab dengan alif jar dengan ya dengan syarat-syarat Syarat ini terbagi menjadi dua, ada yang syarat harus ada pada semuanya dan syarat yang ada pada sebagiannya. Indah ya Fana, Abu Abdillah, syarat yang harus ada pada isim yang lima ini apa saja? Antakuna mufradatan, wathani mukabbaratan, wathalis antakuna mudhafatan, warrabi' antakuna idhafat wali ghairi ya'i mutakallim. Nah, maka dikecualikan dengan syarat harus mufrad keluar darinya apa ya Fana, apa Ishak? Jika dia musanna. Jika dia musanna, hukumnya apa? Irobnya. Dengan rofa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Contohnya, jaa abawaka. Nah, akhawaka. Pengecualian yang kedua, dari Abu Usman. Syarat harus mufrad. Keluar darinya, dikecualikan darinya ketika dia dimusanakan. Pengecualian yang kedua atau keluar darinya apa? Nah, kok langsung ke yang terakhir? Dibantu apa Nabila? Ketika dia jamak, kan syaratnya harus mufrad. Maka ketika lafadz-lafadz yang lima ini jamak, dia tidak termasuk asmaul khamsah. Kalau di jamak, tanda i'rabnya apa ya akhana wa Nabila? Tafsil, ditafsil, dirinci. Jika jamaknya, jika jamaknya jamak mudzakkar, maka dengan waw, rofa dengan waw, nasab dengan ya, jar dengan ya. Kalau jamak taksir, rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, rofa dengan kasrah. Nah, contohnya ya Pak Royhan, yang dijadikan jamak mudzakkar salim atau mulhaq. Jaa abukum. Abukum. Abukum. Jaa abukum. Apa artinya? Telah datang bapak-bapak kalian. Nah, abukum. Rofa nasab jar. Tanda rofanya? Tanda rofanya al-wawu. Nah. Tulisannya bagaimana itu? Mana spidolnya? Ja'a abukum. Gini. Bedanya sama ini apa? Salam. Secara tulisan sama kan? Nah, terus? Kalau yang kedua itu abunya mufrad. Nah, kalau yang pertama itu abunya jamak. Taunya dari mana? Dari domir yang mufrad katanya. Bisa juga. Berarti kalau kalian itu bawaannya mesti banyak. Mesti. Bisa juga abukum ini asmaul khamsah ya. Berarti dilihat siapa ini? Dilihat dari niatnya pembicara. Ditanyakan ini Abu Raihan ini. Antum mau kan jamak mudzakkar salim ya wis. Nunnya kemana? Nunnya dibuang karena sebagai mudhof. Nah, nunnya dihilangkan karena jamak mudzakkar salim mudhof. Baik. Ustaz Afan. Nah. Ya bu itu apa enggak mengalami perubahan ketika jamaknya? Yang mana? Abu. Mana? Itu yang abu ya. Enggak aba atau. Nah, dia jam tadi saya minta jamak mudzakkar salim. Kalau aba itu jamak taksir. Oh. Antum kemarin enggak ikut ya ini? Ulang. Oh. Antum enggak datang kemarin. Nah. Kan jatuh. Wah, antum malah tambah salah. Antum malah kembali ke logonya Akalunil Barokis. Alhamdulillah. Kalau antum madhabnya Akalunil Barokis ya jauh, nah, bisa dibedakan ya. Nah. Al-Muhim. Karena Bu Royhan nyontohkan sudah pakai mudhaf ya sudah jaa abukum karena dia niatnya tadi jamak mudzakkar salim atau mulhaq. Lebih amannya tanpa kaf, tanpa dhamir, jaa abuna. Nah, gitu. Baru terlihat Kalau ini kan harus ada yang non dibuang ya kan? Iya. Non dibuang di sini. Kalau misalkan kita contohkan ja'a abuna, telah datang bapak-bapak. Nah, sini abuna bukan asmul khamsah karena dia apa? Jamak. Padahal syaratnya harus mufrad. Demikian pula ketika jamak taksir, ya, ja'a abaun, ja'a abaukum. Baik, yang kedua syaratnya antakuna mukabbaratan. Kita lanjutkan. Ikra ya khana. Panjang harokat itu. Nah, syarat yang kedua antakuna mukabbaratan. Jadi asmul khamsah itu harus isim mukabbarah, bukan ditasghirkan. Maka keluar dengan syarat itu antakuna mukabbaratan adalah kalau isim-isim yang lima itu ditasghirkan. Fu'ailun, ya wazan fu'ailun, atau fu'ailun, fu'ailun, ada tiga wazan yang kita sebutkan kemarin. Maka sungguhnya ketika itu, hina idzin, ketika itu, tanwin di sini adalah tanwin apa? Iwad. Tanwin iwad. Iwad an mada? Anil jumlah. Ketika itu, ketika apa ya Pak Rufi? Nam, hina id kanat musaghoratan. Ketika dia ditasghir, maka di'irabnya dengan harokat-harokat dohiroh. Rofa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Contohnya, hada ubayyun wa ukhayyun. Apa artinya hada ubayyun? Ini bapak kecil. Nah, ini bapak anda. Nah, di antara fungsi tasghir adalah untuk rahmah, kasih sayang. Ya, ibnun jadi bunayya. Bunay. Jadi bunayya, wahai anakku. Nah, di sini mungkin kita sebagai apa? Untuk kasih sayang. Nah. Taib, ubayyun di sini bukan asmaul khamsah. Karena tidak terpenuhi syarat apa? Antakuna mukabbaratan dan antakuna mudhafatan. Dia tidak di, dia ditasghir sehingga dia tidak terpenuhi syaratnya. Bukan asmaul khamsah. Tanda rufanya dengan dhamma. Nah, dibaca irobnya apa Ubaidah? Ada Ubayyun. Ada Ubayyun. Wa taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan. Ini nasab ya dengan fathah. Bukan abaka, bukan akhaka karena dia tidak terpenuhi syaratnya. Wa taqulu marartu bi ubayyan wa ukhayyin. Insyaallah paham ya? Syarat yang ketiga antakuna mudhafatan, maka keluar darinya istamir. Wa kharaja bi syarati bukan syaroti. Ishtarata yashtaritu ishtirat. Ini masdar. Bishtirati. Wa kharaja bishtirati antakuna mudhafatan. Malau kanat mun qata'atan anil idhafati fa innaha hinaidin tu'ribu tu'rabu tu'rabu bil harakati al-dhahirati aidan taqulu hadha abun wa taqulu ra'aitu aban wa taqulu marartu fi abin wa kadzalika baqiya baqi wa kadzalika baqi wa qala Allah ta'ala wa lahu akhun aw ukhtun ay in yasrik faqad saraqa akhun lahu min qabl qala qala tuni bi akhin lakum min abikum innahu aban syaitan kabiran kabiran. Keluar dengan persyaratan harus mudhaf adalah kalau dia isimnya kanat dhamir musatir hiya kembali ke asmaul khamsah. Kalau dia yaitu isim-isim yang lima itu diputus dari idhofah. Artinya dia berdiri sendiri tidak sebagai mudhaf. Maka sungguhnya dia, dia siapa ini Abah Azam? Sungguhnya dia. Audud domir ini sangat penting sekali ya dalam bahasa Arab kita memahami kalimat dia, dianya siapa? Naam ahsan. Maka sungguhnya dia, isim-isim yang lima ini ketika apa? Diputus dari idhofah, maka di'irab dengan harokat-harokat dhohirah juga. Kamu katakan hada abun. Abun di sini rafa sebagai khobar, tanda rafanya dengan dhammah dhahirah. Bukan dengan wawu. Kenapa? Karena dia tidak mudhaf. Wa taqulu ra'aitu aban, ini juga. Wa marartu bi abin. Wa kadzalikal baqi, demikian sisanya yang lain. Contohnya qala Allah Ta'ala alau akhun au ukhtun. Akhun di sini rafa sebagai apa? Setelahnya setelah Abu Hasan siapa? Nah, akhun sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya jumlah. Lahu. Nah, tanda rufanya apa akhun? Akhun dhammah dhahirah. Bukan asmaul khamsah? Bukan. Kenapa? Tidak mudhaf, tidak terpenuhi syarat antakuna mudhafat. Walaupun dia mufradatan, walaupun dia mukabbaratan, tapi ketika tidak mudhafah maka tetap bukan asmaul khamsah. In yasrik faqad saraqa akhun lahu min qablu. Sini sayanya akhun ya, fa'il dari saraqa. Tanda rupanya dengan dhammah. Qala tuni bi ahin, majrur dengan kasrah. Karena dia bukan asmaul khamsah. Inna lahu aban syaikhan kabiran. Syaitnya mana ya khana? Aban. Rafa nasab jar. Sebagai apa? Tanda nasabnya? Fathah dhahirah. Nah, bukan dengan alif. Nah, istamir. فخرج الاشتراك ان تكون اضافتها لغير ذات المتكلم ولو اضفت الى هذه الياء فانها حينئذ تعرب بحركات مقدره على ما قبل ياء المتكلم ولا من ظهورها استغلال المحال بحركه المناسبه تقول حضر ابي واخي وتقول احتررت أبي وأخي وأخي أكبر وتقول أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي وأخي أكبر وقال الله تعالى وقال الله تعالى إن هذا أخي أنا يوسف وهذا أخي فألقوه على وجه أبي. نعم. Maka keluar dengan persyaratan harus mukabbarah. Ya. Keluar dengan syarat harus idhofahnya kepada selain ya mutakallim adalah apa yang diidhofahkan kepada ya ini, yaitu ya mutakallim. Maka sungguhnya dia isim-isim yang lima itu ketika di i'rab ketika diidhafahkan kepada ya mutakallim, maka di i'rabnya dengan harokat-harokat muqaddarah alama qabla ya mutakallim, di atas huruf sebelum ya mutakallim, yang menghalangi nampaknya adalah sibuknya tempat dengan harokah munasabah, yaitu kasroh. Contohnya hadara abi. Nah, abi mufrad, mudhaf, mukabbarah. Tapi dia tidak terpenuhi syarat antakuna idhafatuha ligairi ya mutakallim. Nah, berarti abi di sini tanda rufanya dengan apa ya, Fana? Bang Musanna? Apa namanya? Dhamma muqaddarah. Hala? Ala ma qablaya. Mana min duriya? Mana min duriya biharakatul munasabah. Istighalul mahal biharakatul munasabah. Wa taqulu ihtaramtu abi wa akhil akbaro. Aku memuliakan ayahku dan kakakku. Sayatnya mana? Abi dan akhi. Rafa' nasab jar abi. Nasab sebagai tanda nasabnya. Fathah. Ala. Fathah apa eh? Hah? Fathah atau eh? Jawabannya. Fathah muqaddaro alama. Qabla ya mutakallim mana min duriya? Istighalul mahal biharakati munasabah. Bukan dengan alif ya, walaupun dia mufrad, walaupun dia mudhaf, walaupun dia mukabbarah, tapi satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu idhafahnya kepada ya mutakallim. Wa taqulu ana la takallamu fi hadrati abi wa akhil akbar. Ini contoh yang majrur ya, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah alama qabla ya mutakallim. Contoh yang lainnya, qala Allah taala inna hadza akhi. Ini juga mudhaf kepada ya. Ana Yusuf wa hadza akhi. Fa'alku ala wajhi abi. Syaitnya abi. Nah, ini empat syarat yang harus ada pada semua isim yang lima itu. Adapun syarat yang khusus, insya Allah pada pertemuan berikutnya, bismillah. Ada yang belum difahami mungkin? Arfu istidrak itu apa? Apa? Arfu istidrak. Mana harfu istidrak? Mundur. Mana? Lakin harfu istidrak ini. Harfu istidrak, jadi fungsinya lakin itu dikatakan harfu istidrak, huruf untuk mengoreksi atau apa istilahnya, mengoreksi kalam sebelumnya. Mereka mengistilahkan ta'kibul kalam binafyi ma yutawahamu subutuhu au isbati ma yutawahamu nafyuh. Itu maksudnya istidrak. Ta'kibul kalam bin nafyi ma yutawahamu subutuhu au isbati ma yutawahamu nafyuhu. Nah, paham ya? Apa artinya yang saya bilang ini? Katanya paham. Oh, belum paham berarti kan? Kalau belum paham bilang gak apa-apa, belum paham gitu. Jangan dipaksakan. Ta'kibul kalam mengomentari sebuah ucapan binafyi dengan meniadakan ma yutawahamu apa yang disangka tetapnya ma yutawahamu subutuh atau isbat menetapkan apa yang disangka nafinya. Nah. Contohnya Zaidun apa? Goniun. Ya, Zaid kaya. Lakinnahu bakhilun. Ya harusnya orang kaya itu apa? Harusnya enggak? Dermawan, ya. Maka ketika, kan orang menyangka kalau orang kaya itu dermawan, ya kan? Maka dinafikan. Ma yutawahamu subutuhu. Subutnya, tetapnya itu harusnya dia itu dermawan. Tapi dia bakhil, maka dikatakan lakin, pakai hurufnya lakin. Gitu. Itu namanya harfu istidrak. Nah. Baik. Ya, benar. Yang tadi ubayun dan ukhayun itu. Heeh. Ah. Rahman kasih sayang. Jadi artinya apa? Ukhayun. Ya, antum kalau manggil orang tuanya dengan lembut kasih sayang itu apa terjemahannya? Ayahanda. Oh iya, ayahandaku gitu. Apa lagi? Adinda. Abadi. Adinda itu Abu Raihan. Membakar kalori atau membakar semangat? Nah, apa tadi ya, Pak? Tadi? Apa? Kerop yang mana? Sabukan. Hmm. Sabukan mutus. Iya. Yang mutus, yang di sebelah sini tidak ada mutus lainnya. Maksudnya yang dapat logam mutasnya masih mendapat. Mana yang mana? Enggak, mana dulu, mana yang mana anu baca? Halaman berapa? Halaman 65. Ini berarti murojaah. Iya, kalau antum enggak pernah ulang-ulang berarti enggak pernah murojaah. Apa? Halaman 65. Talik nomor yang atas sendiri. Atas. Ya, apa? Bukan itu. Heeh. Alkaf dalam bermutasi lima empat lima jaring ilmu. Nah terus apa yang ditanya? Ilmu itu sama dengan satu lagi itu tuh. Apa? Ilmu itu bukan alat mahari jaring. Mahari jaring ilmu itu tidak disebutkan mutasi lagi. Oh itu maksudnya yang ditanyakan? Ya. Itu karena ambilnya mutaf. Amil yang mengejarkan mahalnya kaf itu mudhof. Kitabu Zaidin. Apa yang mengejarkan Zaidin? Mudhof. Kitabunya itu gitu. Jadi ini menjelaskan tentang amil. Kalau dikatakan mudhof ilah ya itu menunjukkan dia kedudukannya. Tapi kalau bil mudhof, amil yang menyebabkan dia jar itu mudhof itu. Paham enggak? Seperti ja'a Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li. Yang merofakkan Zaidun itu fi'il ja'a. Begitu. Bisa ditambahin atau kurang? Cukup ini. Fil mudhaf mudhaf ilaih. Kata mudhaf ilaih. Oh gitu. Kaf dhamirun muttasilun mabni al-fathi fi mahalli jarin bil mudhaf. Kaf mudhaf ilaih. Labas, tidak mengapa. Nah, dhamirun muttasil. Apa musana tadi apa? Sudah? Oh, yang ayah anda tadi ya. Nah. Saya lanjutkan sorof. Kita masih di bab fa'ila yaf'alu. Lazima yalzamu luzuman. Berpegang teguh. Mana? Yang mana tadi? Nah. Mbak Usman belum? Ya, antum? Ya, fadhil. Lazima yalzamu luzuman. Lazimun manzumun ilzam natalzam. Malam-malam yang berjalan, lusina, yuzam. Sudah ketemu belum Pak Azam? Sudah. Alhamdulillah. Kok mesti dibolak-balik? Aman wae ora udurutane. Cuman antana lihat antum bolak-balik itu ngapa gitu loh. Belum ketemu, makanya tak tanya udah ketemu belum. Sudah ya. Lazima yalzam wahid isnan thalatha. Lazima yalzamu luzuman lazimun malzumun ilzam la talzam. Ilzam. Ilzam jamaat al-muslimin. Bukan tegulah. Nah. Lazima. Dia laki-laki, seorang laki-laki telah berpegang. Nah. Berikutnya fi'il madhi ma'lum lazima. Sabar. Lazima, lazima, lazimu. Sudah, itu wazannya fa'ila, fi'ilnya dikasih lazima. Lazima, lazima, lazimu. Lazimta. Aku telah berpegang teguh. Lazimna. Aku itu saya. Urutannya di atas yang terakhir. Lazimna. Nah itu kami. Lazim tu. Nah, lazim tu. Berikutnya lahiqo. Lahiqo yalhaqu lahqan. Lahiqo yalhaqu lahqan. Lahiqun mal. Ilhaq la talhaq malhaqun malhaqun ilhaqun. Lahiqo yalhaqu lahiqun malhuqun ilhaq. Lahiqo. Nah, bertemu ya, bukan bertamu bacanya. Bertemu, bukan bertamu. Naam. Yalhaku. Yalhaku sedang akan berjumpa. Mudore, maklum. Yalhaku. Kok jadi nasab? Yalhaqani. Apa soalnya? Soalnya apa? Hah? Soalnya apa? Soalnya mengartikan. Maksudnya yang disuruh mengartikan apa? Apa? Pakai ya. Iya, untuk mengartikannya? Siapa? Mereka laki-laki atau perempuan? Nah, itulah di sana salahnya di situ. Makanya saya tanya berulang-ulang. Kalau pakai ya itu untuk mudzakkar. Ya. Kalau pakai ta itu kalian dua laki-laki, kalian dua perempuan, mereka dua perempuan. Bentar ya Fana. Kalau yalhaqani mereka dua laki-laki. Enggak. Mu'anas beda, kalau mu'anas pakai ta. Paham ya Fana? Nah, yalhaquna. Mereka punya laki-laki bertemu, akan bertemu. Sedang atau akan bertemu. Berikutnya ajiza. Ajzan. Monggo. Usul. Ya, usul dulu. Ajiza, ajiza, ajizu. Usul kok ajiza, ajiza. Ya tau rata mangkat ini Pak. Ajizu. Tasrif usul. Madhi mudhari' masdar. Ajiza yang ajiza ya'jizu. Fa'ilah yab. Wazannya apa? Ajiza. Pak. Wazannya dulu, wazannya apa ini? Fa'ilah ya. Nah, berarti ajiza ya. Ajiza ya. Ya, ya jazu. Nah. Lanjutkan. Ajiza ya jazu ajzan. Ajizun. Majzuzun. Ma'juzun. Ijaz. La ta'jaz. Ma'jazun, ma'jazun. Ma'jazun, ajiza ya'jazu, ajzan, ajizun, ma'juzun, ijaz, la ta'jaz, ma'jazun, ma'jazun, ma'jazun, ujiza ya'jazu, ajizun, fa'ilun. Dia seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang lemah. Nah, ajizun seorang laki-laki yang lemah. Jangan kau lemah. Dia seorang laki-laki telah lemah. Telah. Telah itu apa? Ilmati ya, ajiza. Berikutnya mati maklum. Sudah bisa? Apa Sofia? Foto. Mereka banyak laki-laki telah lemah. Kami telah lemah. Mudhari' maklum. Beda kok. Ngarep dhewe urung ketemu tuh antara konangan ya Allah. Padahal baru. Nah iya. Padahal ya jazu. Ya jazu ya jazani ya jazunya. Nah ya. Ya jazuna bukan ya juzunya. Ada nanti. Iya ya jazu. Oh. Ya jazu, ya jazani, ya jazuna, tak jazu, tak jazani, ya jazna. Tak jazu. Tak jazu, tak jazani, tak jazuna, tak jazina, tak jazani. Tajazna, hajazu, najazu. Kau? Ya jazu, ya jazani, ya jazuna. Tak jazu, tak jazani, hajazna. Tak jazu, tak jazani, tak jazuna. Tak jazina, tak jazani, tak jazna. Tak jazu, tak jazu. Ya jazna. Mereka banyak perempuan sedang lemah. Sedang atau akan lemah. Kamu seorang perempuan sedang atau akan lemah. Tak jazina. Berikutnya nahi. La ta jaza la ta jazna. Kau? La ta jaza la ta jazu. Jangan kalian banyak laki-laki lemah. La ta jazu. Jangan kamu seorang perempuan lemah. La ta jazi. Berikutnya ajiba. Ajiba ya'jabu ajaban ajibun ma'jubun i'jab la ta'jab ma'jabun ujiba yu'jabu. Rau. Ajiba ya'jabu ajaban ajibun ma'jubun i'jab la ta'jab ma'jabun i'jabun ujiba yu'jabu. La ta'jab. Jangan kamu heran. Ya'jabu. Dia satu orang laki-laki sudah atau akan heran. Baik, kita cukupkan. Nabi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa rahmatullahi wabarakatuh.